Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ayyuhan nas qaum muslimin ikhwana fillah azzakumullah. Fenomena gerhana sesungguhnya bukan suatu yang baru, sudah lama terjadi sepanjang sejarah umat manusia. Sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, di masa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan setelah wafatnya beliau alaihi salatu wassalam, gerhana di masa lalu dalam pandangan orang-orang jahiliyah sebelum diutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dalam pandangan mereka gerhana itu terjadi dikarenakan ada mautu azimin, kematian orang besar, seorang tokoh, seorang yang dianggap orang besar telah mati. Sebagian mereka sebaliknya meyakini bahwasanya gerhana itu muncul dikarenakan lahirnya orang besar, tanda lahirnya orang yang nanti menjadi orang besar tengah-tengah masyarakatnya. Itu pandangan orang-orang jahiliyah kala itu. Ini semuanya barakallahu fikum ditepis dalam Islam. Tidak dibenarkan dalam Islam. Munculnya gerhana, terjadinya gerhana, baik itu bulan ataupun matahari, bukan karena wafatnya seseorang yang agung, yang mulia, bukan karena lahirnya atau hidupnya di muka bumi ini orang yang agung, yang mulia. Lalu bagaimana pandangan Islam terkait dengan gerhana ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana pada masa beliau, dan yang terjadi adalah gerhana matahari, satu kali saja peristiwanya di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, ketika beliau selesai melaksanakan salat gerhana, beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya menjelaskan tentang pandangan Islam dan bimbingan Islam ketika muncul yang namanya gerhana. Beliau mengatakan, amma ba'du ayyuhan nas, inna ahlal jahiliyati kanu yaqulun, inna syamsa wal qamara la yaksifani illa limauti azim. Amma ba'du ayyuhan nas, sesungguhnya orang-orang jahiliyah dahulu mereka menyatakan bahwasanya matahari dan bulan tidak mungkin gerhana melainkan dikarenakan matinya orang yang agung, matinya orang yang mulia. Ini orang jahiliyah. Maka Rasul mengatakan, setelah itu, wa innahuma ayatani min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatih walakin yukhawifullahu bihi ibadah. Sesungguhnya matahari dan bulan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang, bukan pula karena hidupnya, lahirnya seseorang. Tetapi kata Rasul, yukhawifullahu bihi ibadah, Allah subhanahu wa ta'ala menakut-nakuti hambanya dengan peristiwa gerhana tadi. Takhwif, untuk menakut-nakuti hambanya supaya mereka ingat kembali kepada Allah Azza wa Jal. Itu pandangan Islam ketika terjadi yang namanya gerhana. Maka Rasul mengatakan, فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكْ فَفْزَعُمْ إِلَىٰ ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ. Maka ketika kalian wahai kaum muslimin melihat sesuatu dari gerhana tadi, segeralah kalian berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, beristighfar kepadanya. Wa ila sadaqah wal itaqah wassalah fil masajid hatta tanjali. Dan bergegaslah kamu semuanya untuk banyak-banyak bersadaqah, membebaskan budak, dan segera sholat di masjid-masjid kalian hingga hilang gerhana tadi. Sangat jelas satu Rasulullah SAW yang satu ini menjelaskan kepada kita kaum muslimin rahimakumullah, pandangan Islam terkait dengan yang namanya gerhana bukan karena matinya seseorang yang mulia, bukan karena lahirnya orang yang mulia, bukan pula semata-mata fenomena alam yang kemudian dijadikan sebagai sebuah kesempatan untuk berwisata, menikmati yang namanya sebuah fenomena alam yang langka terjadi yang namanya gerhana matahari atau bulan. Tidak. Islam memandang itu adalah pertanda hukuman Allah Azza wa Jal bagi hamba-hambanya. Allah menakut-nakuti hamba-hambanya dengan gerhana tadi. Hati-hati. Sehingga Islam memiliki bimbingan, bukan kemudian berselfie ria di balik gerhana tadi, bukan kemudian wisata khusus di tempat-tempat yang ditengarai muncul nampaknya gerhana tadi, bukan. Tapi diminta segera kaum muslimin untuk beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Ini jangan-jangan muncul azab, muncul hukuman dari Allah Azza wa Jal. Dosanya hamba-hamba Allah banyak bertaubat, banyak beristighfar, banyak berzikir, banyak berdoa, banyak sedekah. Dan diantara yang dibimbingkan ialah segera untuk mengerjakan sholat gerhana sampai hilangnya gerhana tadi. Ini sesuatu yang perlu ditanamkan dalam jiwa kita masing-masing. Sekarang ini kaum muslimin rahimakumullah, dikarenakan jauhnya kaum muslimin dari bimbingan Islam, dari bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bencana-bencana yang terjadi di hadapan mereka di berbagai macam tempat, di belahan tanah air, di belahan dunia, dianggap perkara yang biasa, fenomena alam, sehingga tidak ada yang namanya muhasabatun nafs. Tidak ada upaya untuk introspeksi diri. Tidak mengerti ini hukuman Allah, azabnya Allah pada suatu kaum. Dianggap biasa, dianggap santai, malah justru dibikin sebuah yang namanya wisata. Fallahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Maka dari sini ikhwan fillah azakumullah, setelah jelas langsung dari sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menjelaskan pandangan Islam terkait dengan masalah gerhana, maka kita sebagai seorang muslim barakallahu fikum mengenali, harus memahami dan mengkaji ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariah seputar masalah gerhana. Terutama barakallahu fikum terkait dengan sholat gerhananya, supaya kita sebagai seorang muslim ketika mendapati kondisi yang semacam itu betul-betul bisa mengamalkan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam pada saat gerhana, sehingga termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung karenanya. Sebelum kita membahas terkait dengan rangkaian hukum-hukum seputar terkait dengan masalah gerhana, mungkin perlu saya bawakan di sini kronologi, gitu ya, kronologi terjadinya gerhana di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam yang disepakati oleh seluruh fuqaha, semua ahli fiqih, itu hanya satu kali peristiwa dan terjadinya pada gerhana matahari. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala wa ghafara lah. Sebuah kitab di depan saya setebal ini, barakallahu fikum. Di sini Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengumpulkan semua hadis-hadis, semua riwayat-riwayat yang menceritakan, yang menjelaskan tentang peristiwa gerhana di zamannya Rasulullah SAW. Jadi satu pembahasan khusus, barakallahu fikum. Kemudian di akhir pembahasan beliau meringkas dari semua riwayat-riwayat yang ada, dibikin ringkasan lafaz hadisnya menjadi sebuah satu kisah, satu peristiwa, satu kronologi. Ini kelebihannya beliau rahimahullah ta'ala. Seperti ketika beliau memiliki kitab sifat sholat Nabi, dari mulai takbir sampai salam, seakan-akan kita menyaksikan langsung sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan manasik haji, beliau punya kitab khusus, seolah-olah kita menyaksikan hajinya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kitab ini juga demikian. Ini kitab seolah-olah kita menyaksikan langsung peristiwa, peristiwa gerhana matahari di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang saya baca bukan riwayat yang panjang yang beragam periwayatan, yang saya terjemahkan langsung adalah khulasah dari riwayat-riwayat tadi. Kata-kata ikhwan, ini selain yang pandang terkait dengan tragedi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, disebutkan oleh beliau rahimahullah, suatu kali ketika putra beliau Ibrahim, putra Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah, wafat. Ketika itu cuacanya sangat-sangat panas dan terik. Rasul sedang menaiki kendaraannya pada hari wafat putranya Ibrahim alaihissalam. Tiba-tiba terjadi gerhana matahari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun segera memacu kendaraannya dengan cepat. Itu peristiwanya waktu duha. Kondisinya sedang terik. Beliau pun keluar seakan-akan seperti orang yang ketakutan, panik. Panik. Maka beliau pun segera keluar menuju ke masjid sambil menyeret selendangnya, menyingsing selendangnya. Dikatakan yakhsha an takuna sah, beliau khawatir kiamat terjadi. Beliau pun bergegas masuk ke dalam masjid sampai beliau pun berhenti ke tempat beliau biasa sholat mengimami para sahabatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan maka para sahabat kala itu mengatakan, ada gerhana matahari, ini karena kematian Ibrahim putranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapannya sebagian manusia ketika itu. Maka Rasul pun segera mengutus seorang muadzin untuk mengumandangkan azan, mengumandangkan panggilan dengan ucapan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah sekali. Orang-orang pun langsung berhamburan keluar dari rumahnya masing-masing menuju Masjid Nabawi. Mereka langsung membuat saf di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita-wanita pun pada keluar semburat semuanya menuju ke kamar-kamar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berkumpul sejumlah wanita di situ, di sebagian kamar-kamar istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam yang memang berdampingan dengan Masjid Nabawi. Rasul pun akhirnya salat mengimami para sahabatnya. Beliau bertakbir. Allahu Akbar. Para sahabat ikut bertakbir. Beliau mulai membaca iftitahul Quran, membaca Al-Fatihah. Lalu membaca bacaan yang sangat panjang, qira'atan tawilah, sangat panjang. Dan beliau mengeraskan bacaannya, fajahara biha. Beliau berdiri sangat panjang-panjang sekali, diperkirakan sepanjang membaca surat Al-Baqarah 287 ayat, 2 juz sekian. Sampai dikatakan Rasul tidak rukuk ini, tidak rukuk ini, saking panjangnya. Sebagian sahabatnya ada yang tersungkur saking panjangnya. Berkata Asma, Asma bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kala itu katanya Asma, saya mendatangi rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya dapati kok orang-orang pada berdiri semua. Kamarnya Aisyah langsung di bagian kiblat barakallahu fikum ke Masjid Nabawi. Duh, kok orang pada berdiri semua? Ternyata Aisyah sedang ikut sholat. Maka saya bertanya kata Asma, ada apa orang-orang pada sholat semua ini? Bertanya kepada Aisyah lagi sholat. Kenapa kok semuanya pada sholat? Maka Aisyah pun mengisyaratkan dengan kepalanya ke langit. Paham ya? Yani ada tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada peristiwa. Katanya Asma, ada kejadian? Katanya Aisyah, ini dalam sholat. Barakallahu fikum. Ketika itu katanya Asma, bukan dalam riwayat yang ada, Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu lama berdirinya, sangat-sangat lama, sampai aku katanya Asma hampir pingsan. Maka saya pun mengambil tempat air namanya kirbah yang ada di sampingku. Ini lagi sholat sambil ngambil tempat air, kemudian dibuka, kemudian saya tuangkan air di atas kepalaku. Saking lamanya. Katanya Asma, Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul panjang berdirinya. Sampai saya kepingin duduk. Tapi saya kok menoleh, di sebelah saya ada seorang wanita yang lebih tua daripada aku. Ada lagi wanita yang kayaknya sakit-sakitan. Maka saya katakan dalam hati, yang sebelah saya sudah tua-tua tapi enggak duduk, sebelahnya lagi yang sakit-sakitan tapi enggak duduk, berarti saya harus lebih sabar. Saya harus lebih sabar untuk berdiri daripada beliau-beliau ini. Enggak jadi duduk. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuk, membaca takbir Allahu Akbar, rukuk. Dan beliau rukuknya lama sekali, sampai dikatakan beliau tidak akan mengangkat kepalanya. La yarfa, tidak mengangkat kepalanya sama sekali. Beliau rukuk lamanya seperti berdirinya. Ya Allah. Nah kalau berdirinya itu sepanjang Al-Baqarah, rukuknya pun mirip seperti itu. Rukuk terus sepanjang berdirinya tadi. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari rukuk sambil membaca sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Enggak membaca takbir, tapi membaca sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, tapi beliau tidak sujud, tetap berdiri. Paham ya? Ini yang kedua kalinya ya, ikhwan. Sabar pak, sabar pak. Loyo duluan beliaunya ini. Beliau berdiri, tidak sujud. Ternyata beliau juga demikian panjang lagi berdirinya, sampai dikatakan dapatkan rukuk, tetapi tidak sepanjang yang pertama. Beliau membaca lagi. Ada yang mengatakan, ini pendapat sebagian ulama, membaca Al-Fatihah lagi. Ini disebutkan dalam sebagian riwayat yang Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian membaca lagi bacaannya begitu panjang, tapi tidak sepanjang bacaan yang pertama. Tapi panjang. Dan betul-betul beliau panjang, lama berdirinya. Sehingga kalau seandainya, katanya Asma, kalau seandainya ada seseorang yang datang belakangan, ketika beliau sedang rukuk, tidak bakal ngerti kalau beliau sudah rukuk, sebelumnya. Paham salah ya? Dikadang sangat lama berdirinya. Ini berdiri yang kedua kali. Baca Al-Fatihah, menurut pendapat sebagian ulama, baca bacaan lagi, yang begitu panjang, lama, tapi tidak sebagaimana yang sebelumnya. Kemudian setelah itu beliau bertakbir sambil rukuk, Allahu Akbar, rukuk lagi. Berarti dalam satu rukaat dua kali rukuk. Ternyata beliau lama lagi rukuknya, sampai dikatakan tidak bakal angkat kepala Rasul, tapi tidak selama rukuk yang sebelumnya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil mengatakan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Iktidal kali ini. Dan ternyata beliau panjang berdiri ketika iktidalnya, sampai dikatakan tidak bakal sujud Rasul. Iktidalnya lama sekali. Kemudian dikatakan sini warafa'a yadaihi. Beliau pun mengangkat kedua tangannya. Beliau bertasbih, beliau bertahmid, beliau bertahlil, beliau bertakbir, beliau berdoa. Ini yang disebutkan dalam sebagian riwayat. Setelah itu beliau bertakbir, Allahu Akbar, sujud. Ternyata sujudnya Rasul, sujud yang begitu lama, sama kayak rukuknya tadi. Sampai dikatakan, Rasul tidak bakal angkat kepalanya. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak pernah rukuk sekalipun, tidak pernah sujud sekalipun, yang lebih lama dibandingkan ketika itu. Sujudnya lama, sebagaimana rukuk. Kemudian beliau bertakbir Allahu Akbar, angkat kepalanya, duduk di antara dua sujud. Lama lagi duduknya ini, sampai dikatakan tidak mungkin beliau sujud lagi, saking lamanya. Takbir lagi Allahu Akbar, sujud lagi yang kedua kalinya. Lama lagi sujudnya ini, tapi tidak sebagaimana sujud yang pertama. Dalam satu rakaat ada dua kali berdiri, ada dua kali rukuk, ada dua kali sujud. Faham salah ya? Kemudian beliau berdiri lagi. Allah bertakbir, Allahu Akbar. Beliau berdiri dan beliau melakukan seperti yang dikerjakan pada rakaat yang pertama, tapi panjangnya tidak sebagaimana pada rakaat yang pertama. Beliau berdiri lagi, lama lagi berdirinya, tapi tidak sebagaimana berdiri yang sebelumnya. Kemudian beliau membaca lagi Al-Fatihah, baca lagi surat yang begitu panjang, tapi tidak sepanjang yang sebelumnya. Kemudian beliau takbir lagi, rukuk, panjang lagi rukuknya, tapi tidak sebagaimana rukuk yang sebelumnya. Takbir, kemudian beliau bertakbir, ada kata-kata beliau bertakbir ketika itu, sambil mengangkat kepalanya, sambil mengatakan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Tapi tidak sujud, berdiri lagi, panjang berdirinya lagi, baca Al-Fatihah lagi, surat lagi, tapi kira sebagaimana panjangnya yang sebelumnya. Kemudian beliau barakallahu fikum rukuk lagi, kemudian panjang lagi, iktidal lagi, baru kemudian mengerjakan sebagaimana yang dikerjakan sebelumnya. Barakallahu fikum. Ketika beliau sujud, ketika beliau iktidal di rokat yang kedua tadi, tiba-tiba beliau mundur ketika itu, ikhwan. Ini di rokat yang kedua, ketika beliau sedang iktidal ketika itu, tiba-tiba beliau ta'akhir, mundur dari shofnya. para sahabat yang di belakangnya ikut mundur. Ambil mundur, ikut mundur. Semuanya mundur sampai hampir mendekati safnya kaum wanita. Mundur. Kemudian beliau tiba-tiba maju. Semuanya ikut maju lagi sampai ke tempat semula. Kemudian beliau bertakbir, beliau sujud, panjang lagi, takbir lagi, duduk, panjang lagi, takbir lagi, sujud, panjang lagi. Di akhir sujudnya beliau menangis. Wa yabki fi akhir sujudi. Beliau menangis di akhir sujudnya sambil meniup-niup uf uf gitu. Beliau berdoa ketika itu, Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim. Di akhir sujudnya beliau menangis sambil berdoa, ya wahai Rabbku, bukankah engkau berjanji kepada aku engkau tidak mengazab mereka sementara aku di tengah-tengah mereka. Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wahum yastaghfirun. Wahai Rabbku, bukankah engkau berjanji kepada aku engkau tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar. Wa nahnu nastaghfiruk. Kami sekarang beristighfar kepada engkau ya Rabb. Di akhir sujudnya kemudian takbir Allahu Akbar, tasyahud. Tasyahud baru kemudian beliau salam selesai dari sholatnya. Dilihat matahari sudah terang kembali, hilang gerhananya. Itu yang dikerjakan Rasul kala itu. Tidak tahu berapa jam ya Ikhwan. Tidak tahu itu berapa jam. Antum kalau baca Al-Baqarah berapa jam selesainya? Baca dari awal sampai akhir. Kalau antum bacaannya lancar itu 1 jam lebih sedikit baru selesai. Apalagi bacanya Rasul tartil ayat per ayat buru-buru begitu. Itu baru satu rukuknya. Wallah alam berapa jam ya ikhwan. Al-Muhim beliau menyelesaikan sholatnya 2 rakaat, 4 kali rukuk, 4 kali sujud. Dalam 1 rakaat 2 kali rukuk, 2 kali sujud. Kalau 2 rakaat berarti 4 rukuk, 4 kali sujud. Setelah itu ketika beliau selesai beliau langsung naik ke atas mimbar. Beliau berkhutbah di hadapan umat manusia, bertahmid memuji Allah Azza wa Jal sambil mengatakan amma ba'du ayyuhan nas, yang saya bacakan tadi. Wahai umat manusia, sesungguhnya orang-orang jahiliyah dahulu mengatakan bahwasanya matahari dan bulan tidaklah gerhana melainkan karena kematian orang yang aku yang sangat mulia. Sesungguhnya matahari dan bulan 2 tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah gerhana karena kematian seseorang atau hidupnya seseorang, tetapi Allah Azza wa Jalla menakut-nakuti hamba-hambanya dengan peristiwa itu. Maka apabila kamu melihat gerhana tadi, segera beri kepada Allah, berdoa kepadanya, beristighfar kepadanya, bersedekah, membebaskan budak, dan segera sholat menuju masjid-masjid kalian hingga hilang gerhana tadi. Ini isi khutbahnya Rasul. Ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, sungguh tidak ada seseorang pun yang lebih cemburu daripada Allah Azza wa Jal ketika ada hambanya yang berzina, hamba yang perempuan itu berzina. Allah sangat cemburu. Wahai umat Muhammad, sungguh demi Allah, kalau seandainya engkau mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kemudian beliau angkat kedua tangannya sambil mengatakan ala hal balagtu, apakah saya telah menyampaikan? Apakah saya telah menyampaikan? Beliau mengatakan sungguh telah dipaparkan kepada aku, ditunjukkan kepada aku segala sesuatu yang nanti kamu akan masuk ke dalamnya. Dipaparkan kepada aku surga barusan. Belum menceritakan kenapa kok maju mundur ikhwan. Tadi ketika sholat dipaparkan kepada aku surga itu. Yaitu ketika kamu menyaksikan aku maju. Aku maju hingga saya berdiri di tempatku tadi. Aku tadi menjulurkan tanganku. Aku ingin mengambil buah-buahan surga supaya kamu semuanya bisa melihatnya. Tapi kemudian saya memandang saya enggak berbuat semacam itu. Kalau seandainya saya berhasil jadi mengambil buah surga tadi, niscaya kamu akan memakan buah itu selama dunia itu masih ada. Tapi enggak jadi diambil. Dan tadi juga barusan dipaparkan, ditunjukkan kepada aku neraka itu. Itu ketika kamu menyaksikan aku mundur, mundur, mundur. Dikarenakan saya khawatir neraka itu akan menimpa aku. Menimpa aku, apa namanya, api-apinya yang menyambar-nyambar tadi. Maka saya pun anfuh, saya pun meniup-niup dia. Saya khawatir panasnya neraka akan menimpa kalian. Jadi sambil mundur, beliau mundur, sambil meniup-niup, meniup-niup api tadi. Khawatir nanti menimpa umatnya. Sungguh, aku melihat neraka jahanam. Apinya satu sama lain saling menghantam, begitu dahsyatnya api tadi. Aku belum pernah melihat sebuah pemandangannya begitu mengerikan, begitu mereka mengerikan seperti hari ini. Dan saya melihat mayoritas penghuni jahanam adalah kaum wanita. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau demikian? Kenapa kau kaum wanita? Maka Rasul mengatakan, likufrihinna, karena kufurnya perempuan-perempuan tadi. Ditanyakan lagi, apakah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul mengatakan, tidak. Mereka mengkufuri keluarganya, suaminya, mengkufuri kebaikan-kebaikan suaminya. Sungguh, kalau seandainya engkau wahai seorang suami berbuat baik kepada mereka para istri setahun penuh, kemudian sekali saja itu perempuan menyaksikan kamu sedikit yang dia gak suka, dia akan mengomentari, sungguh aku tidak pernah menyaksikan kebaikan kamu sama sekali. Kata Rasul, saya menyaksikan di dalam jahanam tadi seorang wanita dari kalangan Bani Israel yang tinggi, yang jangkung, yang hitam. Dia diazab dikarenakan kucing yang dia ikat, tidak dikasih makan juga gak dilepaskan, gak dikasih makan, gak dikasih minum juga gak dilepaskan dalam rangka untuk memakan serangga-serangga bumi, hingga itu kucing mati kelaparan. Saya menyaksikan perempuan tadi, saya menyaksikan kucing tadi mencakar-cakar perempuan tadi ketika dia datang. Dan ketika perempuan tadi berbalik badannya, saya menyaksikan kucing tadi mencakar-cakar pantat perempuan tadi. Dan juga saya juga melihat di neraka jahanam tadi seseorang yang pernah mencuri kedua untanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya melihat sahibul mihjan Abu Thumamah Amr bin Malik ibn Luhai, dialah orang pertama yang kali pertama mau bikin sawaib, membikin keyakinan-keyakinan di masa jahiliyah dahulu. Unta ini kalau begini maka jangan dimakan, yang ini boleh dimakan. Saya melihat dia Abu Thumamah Amr bin Malik bin Luhai Al-Khuzai, dia menyeret isi perutnya dalam api neraka. Dia dulu mencuri barang-barangnya jamaah haji. Nah, ketika dia diketahui mencuri, dia mengatakan, ini kecantol tongkatku. Nah, saya enggak mencuri kecantol tongkatku. Tapi ketika enggak ada yang tahu, dia ambil pergi barangnya. Ini kebiasaannya tokoh jahiliyah ketika itu, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, sungguh telah diwahyukan kepada aku, kalian nanti akan difitnah di alam kubur seperti fitnahnya Al-Masih Dajjal. Maka kalian akan didatangi oleh malaikat munkar wa nakir, ditanyakan kepada kamu, ma ilmuka bihadzal rajul, apa ilmu kamu terkait dengan nabi ini, laki-laki ini. Adapun yang mukmin atau yang yakin, dia akan mengatakan dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada kami dengan bukti-bukti dan petunjuk, kami telah mentaati beliau dan mengijabahi dakwah beliau. Maka dikatakan kepada sang mukmin tadi, tidurlah kamu, sungguh kami telah mengetahui engkau beriman kepada Rasul. Maka tidurlah dengan baik, nam salihah, tidur dengan tenang. Inilah tempat tinggal kamu nanti dalam surga, dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang munafik atau yang ragu-ragu, yang bimbang, dia akan mengatakan, saya tidak tahu, saya mendengarkan orang lain mengatakan sesuatu, saya pun juga ikut-ikutan mengatakannya. Maka dikatakan kepada si munafik tadi, betul, kamu hidup di atas kebimbangan dan keraguan-raguan. Kamu juga mati di atas kebimbangan kamu tadi. Ini tempatnya kamu di neraka nanti. Maka Rasul pun memerintahkan para sahabatnya untuk bertawud dari azab kubur, dari azabnya kubur. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, semenjak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali bertawud dari azab neraka dan dari azab kubur. Selesai riwayat yang menjelaskan tentang peristiwa dan kejadian gerhana matahari di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat nampak jelas ya ikhwan. Gerhana itu bukan sebuah fenomena biasa. Beliau di akhir sujudnya menangis sambil berdoa, ya Allah, bukankah engkau berjanji kepada aku tidak mengadab mereka sementara aku di tengah-tengah mereka? Wahai Rabbku, bukankah engkau berjanji kepada aku tidak akan mengadab mereka selama mereka beristighfar kepadamu? Ya Allah, kami beristighfar kepadamu. Sehingga adanya gerhana ini adalah kekhawatiran adanya bencana, adanya musibah, adanya hukuman dari Allah Azza wa Jal. Bahkan disebutkan di awal peristiwa, Rasul khawatir bangkit kiamat, panik, beliau ketakutan, langsung ke masjid untuk mengerjakan ibadah salat. Kaum muslimin rahimakumullah, terkait dengan masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan gerhana yang dibahas panjang oleh para ulama adalah terkait dengan masalah apa yang dikerjakan barakallahu fikum ketika terjadi yang namanya gerhana. Baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Yang pertama ialah al-iktharu minadzikri. Memperbanyak zikir. Zikir ikhwan, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak disebutkan jumlahnya berapa, sebanyak mungkin. Kemudian yang kedua, kathratul istighfar. Memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepadanya. Dan juga kathratul doa. Yang berikutnya, memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya doa-doa keselamatan dari azabnya Allah, doa keselamatan dari hukuman-hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sabdanya Rasul. Kalau kamu menyaksikan gerhana, maka segera kamu berzikir, segera kamu berdoa, segera kamu beristighfar kepada Allah azza wa jalla. Yang berikutnya adalah memperbanyak sedekah ketika itu. Memperbanyak sedekah juga membebaskan budak, al-itaqah, kalau ada budak. Perbanyak sedekahnya, berikan langsung kepada fakir miskin atau mustahiknya yang berhak menerimanya. Perbanyak membebaskan budak. Dan kemudian yang terakhir ya ikhwan, sesegera mungkin menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat gerhana. Sehingga yang dikerjakan banyak. Ketika nanti seandainya ada gerhana seperti yang dikabarkan hari Rabu nanti barakallahu fikum ada gerhana matahari. Ketika ada gerhana barakallahu fikum dan muslimin telah mengerjakan ibadah salat gerhana, ternyata belum selesai gerhananya, jangan bingung ngapain. Banyak yang dikerjakan, zikir, doa, istighfar, infak, sedekah dan yang lain-lainnya sampai selesai gerhananya. Baik, yang kita bahas sekarang terkait dengan bab khusus salat gerhana. Pembahasan yang pertama barakallahu fikum adalah apa hukumnya sholat gerhana? Jawabannya barakallahu fikum, mayoritas fuqaha kita, mayoritas ahli fiqih menyatakan sholat gerhana baik matahari ataupun bulan itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnatun muakkadah. Sunnah muakkadah sangat ditekankan sekali. Pendapat sebagian ulama menyatakan wajib. Sholat gerhana itu hukumnya wajib. Ini pendapat sebagian ulama yang diriwayatkan dari Abu Hanifah, dihikayatkan dari Imam Malik rahimahullah, dianggap sebagai kayak sholat Jumat. Dan pendapat yang dikuatkan oleh Syaukani, Siddiq Hasan Khan dan juga Syekhul Albani rahimahullah ta'ala. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib. Sehingga sangat sangat ditekankan sekali untuk mengerjakan ibadah sholat gerhana. Barakallahu fikum. Ini berlaku untuk gerhana matahari, juga gerhana gerhana bulan. Semuanya sama. Barakallahu fikum. Ini berlaku bagi kaum laki-laki dan juga bagi kaum wanita. Disebutkan dari dalam riwayat yang menjelaskan peristiwa di zaman Rasul, banyak wanita-wanita yang langsung menuju ke masjid untuk mengerjakan sholat gerhana. Sehingga laki-laki, perempuan, semuanya sama. Dianjurkan sangat untuk melaksanakan sholat gerhana. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah, ada yang mengatakan wajib. Yang kedua, sholat gerhana itu barakallahu fikum baru disyariatkan ketika kelihatan gerhananya. Ketika nampak terlihat gerhananya berkaitan langsung dengan ru'yatul khusuf wal kusuf. Langsung menyaksikan gerhananya. Semua bisa lihat. Semua bisa lihat, enggak usah pakai teropong. Kalau bulan pasti terjadi di malam purnama. Sehingga langsung kelihatan gerhana, langsung menuju ke masjid. Apalagi matahari. Ambil gitu, terang tahu-tahu tinggal separuh atau total gerhana, langsung menuju ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Barakallahu fikum. Apakah boleh misalkan menggunakan ilmu dan segala macamnya untuk mendeteksi adanya gerhana? Jawabannya, sebatas mendeteksi diperbolehkan. Cuma nanti pada kenyataannya berlaku pada hari H-nya. Ketika hari H yang disebutkan ada gerhana, baru ada syariat sholat gerhana. Kalau tidak ada, ya sudah, tidak disyariatkan barakallahu fikum. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menggunakan lafaz idza raaitumuha atau idza raaitum syai'an min dzalik. Kalau kamu menyaksikan langsung gerhana tadi. Sehingga sekali lagi ini keterangan dari kalangan para fuqaha dan para ulama kita, syariat salat gerhana itu terkait dengan lihat langsung gerhananya. Maka di sebuah wilayah yang melihat gerhana, maka dianjurkan mengerjakan salat gerhana. Sementara wilayah yang lain yang tidak kelihatan, maka tidak ada pada mereka syariat gerhana. Allah Maha Hikmah, Maha Hakim, memberitahu, memperlihatkan gerhana pada sebagian pihak dan tidak memperlihatkannya pada pihak yang lainnya lagi. Bagaimana kalau seandainya mendung? Mendung, tidak tahu apakah ada gerhana atau tidak. Keterangan dari para ulama kita barakallahu fikum juga demikian. Ketika tertutup mendung, tidak kelihatan gerhananya, maka tidak ada syariat gerhana. Harus disaksikan langsung ini gerhana. Barakallahu fikum. Sehingga siap-siap saja dengan khabar yang begitu masyhur terkait dengan gerhana matahari tanggal 9 Maret bertepatan dengan hari Rabu. Cek apakah di wilayah kita akan terjadi gerhana atau tidak. Kalau terjadi, segera amalkan poin-poin tadi bimbingan Islam terkait dengan gerhana. Kalau enggak kelihatan, maka sebagaimana aktivitas-aktivitas yang sebelumnya atau yang selama ini. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Yang ketiga, salat gerhana barakallahu fikum itu dikerjakan secara berjamaah. Secara berjamaah. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan umatnya, para sahabatnya untuk bergegas menuju ke masjid. Rasul pun mengamalkan demikian, langsung ke masjid. Barakallahu fikum. Sehingga disyariatkan dikerjakan secara berjamaah. Maka yang wanita ketika ada tempat untuk mengerjakannya di masjid, segera ke masjid dan diupayakan aman dari fitnah. Barakallahu fikum untuk mengerjakan bersama-sama. Tapi kalau enggak memungkinkan, misalkan gerhana bulan di tengah malam begitu, maka enggak memungkinkan bagi perempuan, maka laki-laki yang mengerjakannya di masjid. Dikerjakan berjamaah di masjid. Kemudian barakallahu fikum terkait dengan panggilan azannya untuk gerhana khusus dengan panggilan as-salatu jami'ah sekali. Hanya itu. Tidak ada kentongan, tidak ada sirene, tidak ada suara azan yang biasanya, enggak ada lagi yang lain. Yang dicontohkan Rasul alaihi salatu wassalam adalah ucapan as-salatu jami'ah. Boleh enggak ya pakai speaker? Boleh enggak? Boleh enggak ya pakai speaker? Jawabannya boleh, supaya didengarkan, diketahui oleh banyak pihak. Ini alat untuk menyampaikan suara. Bagian speaker corong luar. As-salatu jami'ah. Bagaimana kalau seandainya di tengah-tengah masyarakat gak mudeng? Gak paham iki maksudnya apa? Mengatakan as-salatu jami'ah, iya ada apa ya? Orang gak ngerti yang namanya sebagian muslimin mungkin dikarenakan belum pernah mengerti sebelumnya. Gimana ya, Ikhwan? Apakah bisa kemudian dengan kondisi semacam itu kita woro-woro? Gimana ya, Ikhwan? Jawabannya bisa, tapi jangan melupakan lafaz ini tadi. Sampaikan as-salatu jami'ah. Khalas. Antum mendatangkan sunnah Rasul. Antum ngerti? Gak bakal paham masyarakat satu ini. Diumumkan bahwa sekalian, ibu sekalian, terjadi gerhana bulan atau matahari, segera menuju ke masjid Darmais. Nah, lihat sini kan, Darmais akan dikerjakan salat berjamaah untuk salat gerhana secara berjamaah. Begitu. Oh gerhana, langsung sholat. Paham salah ya? Tapi kalau masyarakatnya paham, dan harusnya paham, maka tidak perlu adanya wuru-wuru lagi. Cukup dengan panggilan as-salatu jami'ah. Ini ciri khas ya, Ikhwan. Kalau ada kata-kata as-salatu jami'ah, itu tandanya ada gerhana. Faham insyaAllah ya? Tayyib. Berjamaah kemudian membaca panggilan dengan kata-kata as-salatu jami'ah. Tayyib. Kemudian salat gerhana, baik matahari ataupun bulan, itu bacaannya keras. Hah? Kalau bulan jelas dia di malam hari, keras bacaannya. Begitu pula untuk gerhana matahari yang dikerjakan di waktu duha atau siang hari, juga dibaca keras dengan nas hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian salat gerhana barakallahu fikum itu 2 rakaat saja. Dari semua riwayat yang ada, riwayat yang paling sahih menjelaskan hanya 2 rakaat. Tayyib, 2 rakaat. 1 rakaat di dalamnya ada 2 kali berdiri. Paham insyaAllah ya? Dan 2 kali ruku. Paham Ikhwan? 2 kali ruku. Mudah nggih? Sehingga 2 rakaat itu 4 kali ruku. Mafhum nggih? Barakallahu fikum. Ini harus difahami terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Kemudian pada berdiri yang kedua. Tadi kan berdiri pertama yang dibaca iftitah Al-Fatihah surat. Kemudian ruku Allahu Akbar. Kemudian sami Allahu liman hamidah membaca lagi. Berdiri yang kedua ini membaca Al-Fatihah ataukah langsung membaca surat. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama barakallahu fikum. Namun yang rajih fanamtin azakumullah dari beberapa lafaz yang umum menegaskan membaca kembali surat Al-Fatihah. Membaca kembali surat Al-Fatihah. Ini pendapat yang paling rajih barakallahu fikum. Faham insyaallah ya? Berdiri yang kedua, baca Al-Fatihah tanpa iftitah dan membaca surat lagi. Demikian dikerjakan 4 rakaat yang kedua. Tayyib, sekarang kaifiyahnya. Barakallahu fikum. Jamaah sudah siap? Takbir Allahu Akbar. Namanya takbiratul ihram, rukun. Tayyib, kemudian membaca doa iftitah. Hukumnya sunnah. Kemudian membaca Al-Fatihah, dibaca keras. Kemudian membaca surat. Apa ya suratnya? Apa ya suratnya? Kalau yang dicontohkan Rasul itu seperti Al-Baqarah. Paham insyaAllah ya? Al-Baqarah. Tapi itu kembali kepada kemampuan masing-masing muslimin dan kemampuan imamnya. Nah, kalau imamnya hafidh, jika dia bisa membaca Al-Baqarah dengan hafalannya, kemudian makmumnya siap. Ini atau perhatikan baik-baik ini. Makmumnya siap. Itu konsep berjamaah yang dipandang terkait dengan bab makmum adalah yang paling lemah dari makmum tadi. Barakallahu fikum. Tapi yang namanya gerhana memang harus siap. Panjang ya, Ikhwan. tapi semampu imamnya dan kesiapan makmumnya, sehingga makmumnya yang agak lemah-lemah harus siap-siap, bakal panjang ini. Nah, gak kuat duduk atau sambil nyender tembok begini, barakallahu fikum, atau bagaimana caranya supaya dia bertahan. Paham enggak? Membaca Al-Fatihah dengan keras, membaca surat yang panjang sesuai dengan kemampuan sang imam. Ini kalau dilakukan di pondok, pesantren, ya harus siap ya, akhi. Ditunjuk yang hafid dari imam-imam yang ada, diterapkan, dipraktekkan contoh Rasul ini, sehingga itu bisa meresapi dan menghayati bagaimana dulu para sahabat saat gerhana bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tengah-tengah masyarakat, harus melihat kondisi masyarakatnya. Tapi ya panjang, panjang ukuran masyarakat. Ngerti Pak? Ya bukan kulhu Pak. Ya bukan kulhu, panjang. Cuma ya enggak sepanjang Al-Baqarah. Gitu ya. Anjir. Paling nggih, baca surat. Sudah selesai takbir Allahu Akbar, ruku. Juga panjang rukunya ini. Apa yang dibaca? Yang dibaca doa ruku. Hah? Panjang. Nah, ngopo yang dibaca Ustaz? Diulang-ulang baca ruku tadi itu. Terus diulang-ulang sampai tidak. Tidak boleh kemudian vakum. Konsep dalam sholat tidak boleh vakum. Barakallahu fikum. Inna fis sholati lasughla, kata Rasul, dalam sholat ada kesibukan. Sehingga mau coping telu, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Berdiri-berdiri teruskan. Dan antum bisa pula barakallahu fikum untuk membaca doa-doa rukuk yang lain yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faham enggak? Kemudian sami Allahu liman hamidah, baca sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal ham, tapi tangannya setakap lagi. Tidak turun ke bawah. Sebab itu berdiri yang kedua kalinya untuk membaca yang kedua kalinya. Sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Kelas. Kemudian pendapat yang rajih membaca Al-Fatihah lagi dengan keras, membaca surat lagi yang panjang tapi enggak sepanjang yang sebelumnya. Kemudian Allahu Akbar, ruku. Rukunya panjang. Oke, kemudian sami Allahu liman hamidah, ini iktidal tangannya di bawah sebuah pendapat atau tangannya di sini, pendapat yang kedua, dua pendapat. Sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal ham. Ini berdirinya panjang. Yang ini panjang iktidalnya. Maca apa Ustaz? Ya maca doa iktidal. Barakallahu fikum. Faham insyaallah ya? Jadi sebuah dalam sebagian riwayat Rasul bertasbih, bertakbir, berdoa dan segala macam kala itu. Ini sebagian riwayat ya ikhwan. Barakallahu fikum. Sudah Allahu Akbar, sujud. Panjang sujudnya. Allahu Akbar, duduk antara dua sujud. Panjang duduknya. Allahu Akbar, sujud lagi, panjang sujudnya. Yang dibaca doa sujud sebagaimana biasa dan doa antara dua sujud diulang-ulang. Ketika sujud ada kesempatan untuk berdoa kepada Allah. Sebagaimana setelah biasanya ikhwan, ketika sujud itu waktu-waktu makbulnya doa, sehingga itu bisa mengulang-ulang doa sujud atau juga bisa diambil kesempatan untuk berdoa di saat sujud. Mudah ya? Nah, begitu sujud kedua, Allahu Akbar, berdiri lagi rakaat yang kedua, mengerjakan sebagaimana di rakaat yang pertama. Mbak, pakai iftitah enggak ya? Enggak. Itu cuma pertamanya saja. Langsung Al-Fatihah, baca surat panjang tapi enggak sepanjang yang pertama. Kemudian Allahu Akbar, ruku panjang tapi enggak sepanjang yang pertama. Kemudian sami Allahu liman hamidah, sedekap lagi, berdiri yang kedua kalinya, baca Al-Fatihah lagi, baca surat lagi tapi enggak sepanjang sebelumnya. Kemudian Allahu Akbar, ruku panjang, sami Allahu liman hamidah, iktidal. Kemudian Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, duduk. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, tasyahud. Faham insyaallah ya? Barakallahu fikum. Kemudian salam. Selesailah yang namanya salat gerhana. Ini berlaku untuk gerhana matahari dan juga berlaku untuk gerhana bulan. Tata caranya sama. Ngoten nggih? Ya mboten. Masa jenengan ngerti ada neraka di situ, mundur. Ada surga gitu. Itu di zamannya Rasul saja. Ngoten lagi. Nah. Terus terkait dengan doa tadi, Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim, itu hanya untuk Rasul saja. Itu janji Allah kepada Rasulnya. Kalau kita doa-doa secara umum dari doa-doa yang ada dikala sujud dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak doa. Paham sama ya? Selesailah yang namanya sholat gerhana. Kemudian berikutnya Evan disyariatkan untuk khutbah. Itu ada khutbahnya. Khutbahnya hukumnya sunnah. Barakallahu fikum. Hukumnya sunnah. Sehingga ditunjuk ini. Yang sunnah, yang jadi imam, yang khatib. Paham ya? Imam plus khatibnya. Barakallahu fikum. Tapi kalau kemudian dia gak mampu, dia hafidul Quran, tapi bakasan masalah khutbah gak bisa, maka diganti yang lain. Tapi yang lebih afdal, yang imam, yang khatib, satu paket. Barakallahu fikum. Dalam khutbahnya diingatkan terkait dengan pandangan Islam, terkait dengan gerhana tadi. Paham insyaallah ya. Bisa aja anda mencontoh langsung lafaz teks khutbahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga enggak ada masalah. Tapi ketika anda berkhutbah dengan perkara-perkara yang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama terkait dengan masalah gerhana dengan pembahasan khusus sesuai dengan kondisi masyarakatnya, juga enggak ada masalah. Ada khutbahnya setelah khutbah selesai. Ketika matahari atau bulan sudah hilang gerhananya, maka selesailah amaliyah yang dibimbingkan dalam Islam. Kalau belum selesai, maka terus ada doa, ada zikir, ada istighfar, ada sedekah dan segala macam. Paham insyaallah ya? Jangan menangi sedekahnya kalau belum selesai, kalau sudah selesai ya enggak usah sedekah. Enggak. Kerjakan ketika itu. Butuh gerhana langsung otomatis bahwa ini apa yang diinfakkan, diinfakkan. Entah itu uang atau apa segala diinfakkan supaya bisa mengerjakan dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Selesailah bimbingan Islam terkait dengan itu semua dan diambil ibrahnya. Barakallahu fikum. Pelajaran yang sangat penting adalah ketika ada suatu bencana, ada suatu musibah, itu peringatan dari Allah azza wa jalla. Yang kedua, Allah. Ketika ada musibah, ada bencana, itu karena perbuatan ulah dosanya manusia. Islam memberikan bimbingan untuk segera taqarrub, mendekat diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, mengerjakan amal-amal saleh supaya hukuman tadi tidak jadi terjadi di tengah-tengah masyarakat. Saya mau tanya, apakah ada syariatnya untuk mengerjakan sholat ketika ada bencana-bencana yang lain? Yang itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal. Allah menakut-takuti hambanya dengan bencana tadi. Ada tsunami. Ada enggak ya syariat sholat ketika tsunami? Ada bencana gempa. Di jadwal kemarin gempa gitu ya. Apa ada di syariat sholat ya? Atau longsor. Atau apalagi begitu. Gunung meletus. Berbagai macam bencana-bencana alam yang ada, yaitu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal dan Allah menakut-nakuti hambanya dengannya. Apakah disyariatkan sholat untuk hal itu? Jawabannya Pak, kenapa kok tidak? Ribun? Tidak. Itu lain lagi Pak, itu namanya sholat istisqa. Namanya secara periwayatan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barakallahu fikum, tidak ada contoh langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mencontohkan semacam itu. Barakallahu fikum. Sehingga dari akwal fuqaha, ada ikhtilaf di kalangan para fuqaha ya kan. Dari akwal keterangannya para fuqaha, pendapat yang rajih insyaallah taala itu khusus untuk gerhana saja, sebab di zaman Rasul juga terjadi berbagai macam musibah, berbagai macam bencana alam, tapi Rasul hanya mencontohkan yang namanya salat gerhana. Maka kita berhenti pada bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika ada musibah yang lainnya, maka kita langsung berdoa kepada Allah, istighfar, taubat kepada Allah Azza wa Jal, dan bertakarub kepadanya, bertawud dari berbagai macam musibah-musibah dan bencana-bencana yang ada. Barakallah. Mau tanya lagi? Nah, ada yang mau tanyakan? Selesai. Selesai, Pak. Ada yang mau tanyakan? Terima kasih.